Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Akhwani fi din, azani wa zakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap Mutamimah Al-Jurmiyah. Yang mana sekarang kita berada di dalam bab Al-Mansubat, yaitu isim-isim yang mansub. Sekarang kita akan masuki bab yang baru yang dikenal dengan maf'ulu atau al-maf'ulu ma'ah. Yang mana maf'ul ma'ah ini sebelum kita baca memiliki dua hukum. Terkadang wajib nasab, terkadang boleh nasab, boleh diatafkan dengan yang sebelumnya. Jadi maf'ul ma'ah ini pada asalnya memang mansub. Cuma nanti ada yang dia itu wajib nasab. Ada yang boleh-boleh saja, maksudnya boleh nasab, boleh diatafkan dengan yang sebelumnya. Dengan kaidah yang akan kita baca nanti barakallahu fikum, globalnya perhatikan baik-baik. Apabila setelah wawu bisa melakukan perbuatan yang dilakukan sebelum wawu, perhatikan ya, wawunya wawu ma'iyah namanya ya. Maka itu nanti boleh nasab, boleh juga ataf dengan yang sebelumnya. Kalau isim yang setelah wawu bisa melakukan pekerjaan yang dilakukan isim sebelum wawu. Paham belum? Perhatikan. Contohnya nah, ja'a al-amiru wal jaisha. Ja'a al-amiru wal jaisha. Sekarang amir, presiden atau pemimpin, telah datang bersamaan dengan tentaranya. Presiden datang sendiri bisa enggak? Naam. Tentara bisa datang enggak? Bisa juga. Nah, ini seperti ini berarti yang setelah wawu bisa melakukan perbuatan yang dilakukan isim sebelum wawu. Ini boleh wal jaisha, boleh wal jaisu. Belum. Jadi kaidahnya nanti idza kana al-ism alladhi waqa'a ba'da al-wawi yashtariku fil fi'l alladhi qabla al-wawi yajuzu nasbuhu 'ala annahu maf'ul ma'ah wa yajuzu al-'atfu. Paham ya? Wa yajuzu 'atfu ma qablaha. Maksudnya apabila isim yang jatuh setelah wawu ini bisa sama-sama melakukan perbuatan sebelum wawu, perbuatannya apa di sini? Perbuatannya datang ya. Maka diperbolehkan bagi jaish ini, isim setelah wawu ini, boleh nasab sebagai maf'ul ma'ah, boleh juga apa? Atof. Paham maksudnya ya? Berbeda kalau setelah wawu tidak bisa melakukan perbuatan yang dilakukan sebelum wawu. Dzakartu wal misbaha. Nah, perhatikan. Aku murojaah bersamaan dengan lampu, maksudnya cahaya lampu. Sekarang apakah lampu ini bisa murojaah? Tidak. Berarti wajib nasab. Ingat-ingat ya. Jadi patokannya wawu, ini wawu namanya wawu ma'iyah namanya. Wawu apa? Ma'iyah. Jadi kalau setelah wawu antum perhatikan, bisa enggak dia melakukan perbuatan yang dilakukan sebelum wawu? Bisa, berarti boleh nasab, boleh ataf. Kalau setelah wawu ini enggak bisa melakukan perbuatan yang dilakukan oleh isim atau yang dilakukan oleh sebelum wawu, enggak boleh ataf, tapi wajib nasab. Paham belum ini? Paham belum? Yang kedua wajib nasab, enggak boleh ataf. Kalau isim yang setelah wawu ini tidak bisa melakukan perbuatan yang dilakukan sebelum wawu. Sekarang sebelum wawu apa? Murojaah. Apakah lampu bisa murojaah? Nah, berarti wajib nasab. Kalau ini sebelum wawu apa? Ja'al amiru, datang. Datang ini apa? Amir ini bisa datang sendiri, jaish juga bisa datang sendiri. Sehingga bisa melakukan perbuatan sebelum wawu. Ini boleh nasab, boleh ataf. Ja'al amiru wal jaishu, ataf. Ja'al amiru wal jaisha maful ma'ah. Paham belum ini? Ada gambaran belum? Antum? Antum? Naam. Sebelum kita baca biar nanti ada gambaran, soalnya ini penting sekali. Tidak selamanya nasabnya itu wajib, itu enggak, tergantung keadaannya. Mahusalah ya, kita lihat. Qala al-mu'allifu asabahu Allah wa huwa al-ismul mansub atau babul maf'ul ma'ah, bab maf'ul ma'ah. Wa huwa al-ismul mansub alladhi yudkaru ba'da wawin bi ma'na ma'ah. Yang dikenal dengan apa? Wawu al-ma'iyah. Mafhum? Yaitu isim mansub yang disebutkan setelah wawu yang maknanya ma'a. Yang maknanya apa? Ma'a. Bawah itu catatan kaki nomor satu itu mufidatun lil ma'iyah. Memberikan faedah apa? Ma'iyah, kebersamaan. Mafhum? Naam. Kita lihat. Fungsinya apa sih wawunya ini? Fungsinya liba atau fungsinya apa sih maful ma'ah ini? Libayani man fu'ila ma'ahul fi'lu. Untuk menjelaskan, nah, bersama siapa perbuatan itu dilakukan. Paham ya? Bersama siapa, nah, atau menjelaskan orang yang bersamanya perbuatan itu dilakukan. Kalau diglobalkan berarti bersama siapa perbuatan itu dilakukan. Itu loh, untuk menjelaskan itu. Nah, aku murojaah bersama lampu. Maksudnya aku murojaah beriringan bersamaan dengan cahaya lampu. Paham belum? Sirtu wal qamara. Sirtu wal qamara. Perhatikan. Aku berjalan bersamaan dengan bulan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya aku berjalan beriringan dengan bulan. Maksudnya beriringan dengan cahaya bulan. Naam. Ketempatan mana? Ketempatan. Eh? Oh, di fotokopi? Naam. Barakallahu fikum. Jadi diperhatikan ya, diperhatikan antum ikut, nah, ikut apa ikut nyimak nanti biar enggak anu, antum ikut nyimak situ. Ikut nyimak. Apa? Antum itu antum pinjamkan dulu, antum ikut nyimak ini. Ayo, antum ikut nyimak itu, nyimak kitabnya nyimak. Naam. Barakallahu fikum. Jadi maf'ul ma'ah ini artinya yang seringnya diartikan bersama. Cuman kebersamaan ini tidak mengharuskan nempel ya, karena orang yang namanya bersama itu enggak harus menempel, itu enggak harus. Cuman bersama cahayanya atau bersama na'am barakallahu fikum na'am barakallahu fikum perjalanannya atau misalnya kita lihat al-masbuqatan bi jumlatin fiha fi'lun, yang dia itu diawali dengan jumlah. Jumlah itu berarti kalimat ya, yang di dalamnya ada fi'il. Ini jumlah bukan ini? Kalimat bukan ini? Kalimat ada fi'il kan ini? Ada fi'il. Dzakara. Ja'a. Paham ya? Au ismun fihi ma'nal fi'il wa hurufuh. Perhatikan ini, atau isim yang di dalamnya ada makna fi'il dan hurufnya, maksudnya isim fa'il. Isim fa'il kan seperti ini. Barakallahu fikum. Sirtu misalkan ini yang fa'ilnya. Wal jabala. Artinya apa? Aku berjalan bersamaan dengan gunung, maksudnya bersamaan dengan mengelilingi atau beriringan dengan gunung. Jadi dia berjalan di bawah gunung itu terus. Paham ya? Nah, ini wajib nasab karena gunung tidak bisa jalan. Paham ya? Nah, ini berarti fi'il kan? Atau isim yang di dalamnya ada tadi fi'il dan hurufnya itu, ya kan? Isim yang di dalamnya ada fi'il hurufnya. Isim isim fa'il. Ana sa'irun. Wal jabala. Ana sa'irun. Ini ana sa'irun. Sa'irun isim fa'il bukan? Isim fa'il. Nah, sa'irun ini seakan-akan ana sa'irun. Di dalam sa'irun ini, paham ya? Nah, ada makna fi'il dan ada hurufnya. Paham ya? Apa makna fi'ilnya? Berarti ya sama. Asiru atau sirtu. Paham belum? Makna fi'ilnya asiru. Ada huruf-hurufnya kan? Ada hurufnya gak ini? Di sini. Sin, ra. Paham ya? Paham itu maksudnya? Jadi walaupun yang mendahului itu fi'il juga bisa, isim fa'il juga bisa. Paham belum maksudnya itu? Nah, kita lihat. Nahwu ja'al amiru wal jaisha. Ini yang boleh nasab, boleh ataf. Kenapa? Karena jaish bisa datang sendiri, amir juga bisa datang sendiri. Karena isim yang setelah wawu bisa melakukan perbuatan yang dilakukan oleh isim sebelum wawu. Itu perhatikan itu. Ja'al amiru wal jaisha. Boleh ja'al amiru wal jaishu. Yang kedua, istawal ma'u wal khasyabata. Air itu meninggi setara bersamaan dengan kayu. Maksudnya bagaimana? Airnya meninggi setara dengan kayu. Karena yang setara itu kayunya atau airnya aslinya? Airnya kalau kayu enggak bisa setara. Perhatikan baik-baik ya. Nah, tak contohkan. Sekarang ini kan bendungan. Biasanya di bendungan-bendungan itu ada kayu enggak? Ada kayu enggak? Kayu yang kadang ada nomor-nomornya itu. Ayo, nomor-nomornya untuk apa? Nah, ternyata kayu itu adalah mikyas. Yu'rafu bihi qadru irtifa'il ma. Semacam ukuran yang diketahui dengannya kadar naik turunnya air. Di bendungan atau pernah lihat bendungan? Itu biasanya ada semacam kayu, kalau bendungan yang lama ya, ada kayu yang ditancapkan di situ untuk mengetahui naik turunnya air. Paham belum? Nah, itu namanya khosyabah di sini. Bukan sembarang kayu. Nah, airnya istawa, airnya naik. Nah, airnya naik. Naik istawal ma'u wal khosyabata. Ini airnya setara dengan apa? Dengan kayunya, ini kayunya. Kayu, kayunya kayu ditancapkan itu. Paham belum? Maksudnya ya? Bukan kayunya ini yang setara dengan air, karena kayu itu kalau antum taruh di atas air itu enggak mungkin apa? Enggak mungkin setara. Kalau berat tenggelam, kalau ringan terapung. Kalau sama rata itu bisa enggak rata. Kecuali ditekan gini ya, ditekannya biar sama, itu pun kalau kita lepas naik lagi. Paham belum? Jadi yang setara itu airnya atau kayunya? Nah, airnya. Airnya naik. Kan airnya biasanya sedikit, ada banjir naik. Nah, ini airnya setara dengan kayu ini. Kayu ini maksudnya sih maksud kayu enggak, bukan kayu biasa ya. Kayu yang tancapkan biasanya sungai-sungai bendungan ada kayu. Nah, itu. Wala alam antum tahu atau enggak, wala ana tahu. Paham ya? Atau mungkin bendungan-bendungan lama itu ada kayu. Kalau antum pernah lihat? Semacam kayu lah, kalau sekarang besi lah mungkin ya. Kalau zaman dulu kayu. Jadi ditancapkan kalau besar itu ada istilahnya ada nomor-nomornya 1 meter atau 2 meter. Nah, itu kayu yang di pinggir sungai itu, pinggir bendungan itu. Nah, itu maksudnya airnya itu naik sampai setara dengan kayu. Ada gambaran belum? Itu yang dimaksud. Nah, jadi yang setara itu airnya atau kayunya? Airnya. Oleh karena itu khosyabata wajib nasab. Karena khosyabata enggak bisa setara dengan air. Airnya itulah yang setara dengan kayu. Paham? Nah, jadi khosyabah di situ barakallahu fikum yang diinginkan di situ adalah apa? Adalah mikyasun yu'rafu bihi ahlu Misr qadru irtifa'il ma. Bawah itu perhatikan catatan yang nomor 4 bawah itu yang ditulis tebal itu tintanya wal khosyabah mikyasun yu'rafu bihi ahlu Misr qadra irtifa'il ma waqta ziyadatihi fin haril nail. Artinya khosyabah itu adalah mikyas semacam ukuran yang diketahui dengannya penduduk Mesir kadar naiknya air. Ya, sebutkan tadi kadar naiknya air. Nah, ketika ziyadah, ketika air itu bertambah. Kalau bahasa bebasnya, kalau laut seperti pasang lah. Kalau kita pasang itu ketika apa? Naik airnya. Finah di Nil, di sungai Nil. Sungai Nil, sungai besar ya. Nah, maafkan soalnya ya. Kemudian, tadi sudah kita lamati. Syaratnya di masbuqatan, di masbuqan, di dahulu apa? Jumlah atau isim yang di dalamnya ada makna fi'il dan huruf ya enggak? Nah, sekarang ini wa ana sa'irun wan nila. Itu. Perhatikan, wa ana sa'irun wan nila. Nah, perhatikan situ. Wa ana sa'irun wan nila, ana sa'irun itu kan isim enggak sa'irun, isim fa'il. Nah, dan aku berjalan bersamaan dengan sungai Nil. Maksudnya berjalan bagaimana? Sungai Nilnya berjalan enggak? Sungai Nilnya enggak berjalan. Maksudnya atau berjalan itu dalam keadaan sungai Nil itu di sampingnya. Gini loh, ngelilingi itu loh. Antum jalan berkeliling gitu, paham ya? Seperti itu. Seperti na'am barakallahu fikum jalastu wal qamara. Aku duduk bersamaan dengan bulan. Maksudnya bagaimana? Bukan di bawah bulan. Di atasnya bulan. Duduk di atasnya bulan gimana? Duduk dalam keadaan bulan di atas. Bukan dalam keadaan, nanti malah hal lagi. Nah, aku duduk bersamaan dengan cahaya bulan, maksudnya gitu. Jadi duduk bersamaan dengan cahaya bulan, cahaya yang bersama kita gitu loh. Bukan bulannya. Naam ya, seperti itu. Jadi seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Naam barakallahu fikum. Kalau yang pertama jelas ya ja'al amiru wal jaisha jelas. Aku pemimpin itu datang bersamaan dengan tentaranya. Itu jelas itu ya. kayak itu bersamaan, tapi bersamaan benar-benar bersama gitu ya. Nah, jadi ingat-ingat kebersamaan terkadang bersama zatnya juga bisa, bersama sifatnya itu juga bisa. Sifat bulan kan menerangi. Jadi yang bersama kita kan bukan bulannya nempel itu enggak, tapi cahaya bulannya itu. Mafhum? Nah, contohnya, ana fi hadil masalah ma'a syekh fulan, misalkan. Aku dalam masalah ini bersama syekh fulan. Apakah antum nempel dengan syekhnya itu? Atau apanya? Apanya yang bersama? Bajunya nempel itu? Atau apanya? Ana fi hadil masalah ma'a syekh fulan. Atau, na'am, ana fi hadil masalah ma'a syekh fulan. Aku dalam masalah ini bersama syekh fulan. Apa maksudnya apanya? Bersama apanya? Paham belum? Kebersamaan itu enggak selama-lamanya nempel itu. Kalau ini jelas, za'al amiru wal jaisha, telah datang pemimpin bersamaan dengan tentaranya, kan bareng. Ini berarti sama zatnya kan bareng gitu kan? Naam. Kemudian terkadang kebersamaan itu kebersamaan sifatnya atau pemikirannya atau pendapatnya. Itu maksudnya. Ana ma'asyekh fi hadil masalah. Aku bersama syekh dalam masalah ini, berarti pendapatnya. Apa maksudnya ya? Seperti itu. Qala al-mu'allif asbahullah, perhatikan itu halatul ismil waqi' ba'dal wawi, keadaan-keadaan isim yang jatuh setelah wawu. Ini yang ana maksudkan tadi itu. Keadaan-keadaan isim yang jatuh setelah wawu. Wa qad yajibu nasbu 'ala al-maf'uliyah, terkadang wajib nasab sebagai maf'uliyah. Maf'ul ma'ah, wajib nasab. Perhatikan ya. Perhatikan ya. Naam. Nahwul mitsalainil akhirain. Contohnya dua contoh yang terakhir yang sudah kita lewat itu. Wastawal ma'u wal khosyabata, itu wajib nasab, enggak boleh khosyabatu. Wa ana sa'irun wan nila, enggak boleh nilu. Apa maksudnya ya? Itu wajib nasab. Naam. Sudah kita lewati, kenapa wajibnya, perhatikan baik-baik itu, nomor satu, tatanan kaki nomor satu bawah itu. Idza kana al-athfu yufidu fasad al-ma'na al-murad. Maksudnya wajib nasab itu bagaimana wajib nasab? Apabila kalau mengatofkan itu justru memberikan faedah rusaknya makna yang diinginkan. Sekarang kalau antum atofkan, rusak enggak kira-kira? Wastawal ma'u wal khashabatu. Air itu setara dan batu, dan apa? Kayu juga setara. Rusak enggak? Rusak. Nah, aku berjalan dan Sungai Nil pun juga berjalan. Rusak enggak kalau diatofkan? Rusak. Oleh karena itu wajib nasab. Oh ya, dzakartu wal misbaha. Aku murojaah bersamaan dengan lampu. Kalau antum artikan aku murojaah, lampu juga murojaah. Rusak ke mananya? Nah, oleh karena itu, karena rusak itu wajib nasab. Ini justru barakallahu fiikum memperjelas lagi kenapa sebabnya kok wajib nasab. Karena kalau di atasan rusak maknanya. Mafhum? Paham? Paham insyaallah. Ayo na'am, kita lihat. Wa nahwu la tanha 'anil qabihi wa ityanahu, perhatikan baik-baik ini. La tanha 'anil qabihi wa ityanahu. Ini wajib nasab di sini. Jangan kamu melarang dari perbuatan kejelekan bersamaan kamu mendatanginya. Kenapa kok wajib nasab? Karena kalau aku mengatafkan rusak maknanya. Perhatikan baik-baik ini. Ana tuliskan di sini ini maknanya ini. Na'am, kalau tidak paham bingung maknanya, tapi mudah. Itu apa lafadznya? La tanha anil qabihi, ya kan? La tanha anil qabihi. La apa? La wa'tiyanahu. Nah ini. La tanha anil qabihi wa'tiyanahu. Ini enggak boleh. La tanha anil qabihi wa'tiyanahu. Apa berarti kan? Ini enggak boleh. Paham ya? Enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Karena rusak maknanya nanti. Coba ana maknakan ya. Kalau yang tepat yang maf'ul nih. Jangan kamu melarang dari kejelekan bersamaan kau mendatanginya. Benar enggak ini? Benar enggak gitu? Jangan kamu melarang sebuah kejelekan. Nah, maksudnya jangan kamu melarang berbuat kejelekan bersamaan kamu mendatangi kejelekan itu. Bersamaan kamu sendiri melakukan perbuatan kejelekan. Benar enggak ini kalimatnya? Hah? Jangan kamu melarang seseorang untuk berbuat kejelekan, bersamaan kamu juga malah melakukan kejelekan itu. Ini ucapannya benar enggak? Benar. Tapi kalau di wa'idiyani artinya lain. Jangan kamu melarang perbuatan kejelekan dan jangan pula melarang orang mendatanginya. Bingung enggak? Kalau antum kasroh artinya lain. jangan kamu melarang orang berbuat kejelekan dan jangan pula melarang orang mendatangi kejelekan. Paham belum ini? Paham enggak tuh? Kalau antum kasroh, antum atofkan, rusak amanahnya. Karena apa? Masa mendatangi kejelekan kok jangan dilarang. Justru kalau ada orang mau mendatangi kejelekan di apa? Dilarang. Tapi kalau antum kasroh ngartikannya lain loh ya. Jangan kamu melarang orang berbuat kejelekan dan jangan pula engkau melarang orang mendatangi kejelekan. Mendatangi kejelekan dilarang atau enggak? Harus dilarang. Kok malah jangan dilarang? Itu kalau antum kasroh. Atau bingung enggak antum? Kalau di kasroh apa artinya? Tanpa melarang, jangan kamu melarang. Jangan kamu melarang untuk mendatangi kejelekan dan jangan melarang orang-orang yang mendatangi kejelekan. Nah, itu keliru. Artinya kalau di kasroh, kalau di atau tapi yang tepat yang ini. Jangan kamu melarang orang dari kejelekan bersamaan kamu mendatangi kejelekan itu. Kalau antum melarang ya upayakan antum menjawab dari kejelekan, bukan malah antum melakukan kejelekan, itu maksudnya gitu. Paham belum? Ada gambaran belum? Nah ini wajib nasab enggak? Wajib, karena kalau diatofkan rusak maknanya. Kalau atom-atofkan berarti yang dilarang dua-duanya. Jangan kamu melarang berbuat kejelekan dan jangan pula melarang orang yang mendatangi kejelekan. Orang yang mendatangi kejelekan kan enggak boleh dilarang. Paham belum? Masih belum enggak? Nah mana? Seperti itu. Kita ambil satu lagi. Wa mata Zaidun wa tulu asyamsi. Zaid meninggal dunia bersamaan matahari terbit. Nah ini wajib tulu'a, nggak boleh tulu'u, nggak boleh tulu'u ya. Nah wajib tulu'a. Artinya Zaid meninggal dunia bersamaan dengan apa? Terbitnya matahari. Apakah terbit matahari juga bisa mati? Wah berarti wajib nasab. Mudah kan catatan darinya? Mudah insyaallah. Wa qali ta'ala fa ajmi'u amrakum wa syuraka'akum, maka perintahkanlah mereka untuk mengumpulkan. Fa ajmi'u, kumpulkanlah nah perkara kalian dan juga sekutu-sekutu kalian. Nah, ini wajib nasab karena sekutu itu kan zat amr, sedangkan perkara itu kan maknawi, enggak bisa jadikan satu itu. Paham ya? Ayo na'am barakallahu fikum seperti itu. Na'am. Waqadnya tarajjahu 'alal 'athf, terkadang justru yang kuat itu 'athf. Boleh nasab boleh, cuman yang kuat itu 'athf. Yang kuat itu apa? 'Athf, kita lihat. Nahu qumtu wa Zaidan. Qumtu wa Zaidan. Qumtu wa Zaidan. Ini boleh seperti ini, qumtu wa Zaidan maqul ma'ah. Aku berdiri bersamaan dengan Zaid. Amlum. Cuman yang kuat apa? Waqadnya tarajjah 'alal 'athf. Nah, dan sungguh terkadang nasab itu lebih kuat daripada ataf. Jadi ini afanya, ini yang kuat. Ini yang kuat. Nah, ini yang kuat daripada ataf. Kalau ataf berarti kumtu wa ewa. Kumtu wa Zaidun. Tapi yang nasabnya lebih kuat. Paham belum? Nah, kenapa lebih kuat? Karena tidak ada pemisahnya. Nah, seharusnya kumtu ana, lalu bisa kumtu ana. Naam. Barakallahu fikum. Kumtu ana, baru kumtu ana wa Zaidun itu baru kuat. Tapi kalau enggak ada pemisahnya, enggak ada penguatnya, maka kumtu wa Zaidan. Seperti uskun anta wa zaujakal jannah wa zaujukal jannah dalam surat Al-Baqarah itu. Uskun anta wa zaujukal jannah. Uskun anta, ada antanya kan? Kumtu ana itu baru bisa. Kumtu ana wa Zaidun itu kuat. Tapi kalau enggak ada ananya, uskun anta wa zaujuk, ya kan? Wa zaujuk. Bukan wa zauja. Uskun anta wa zaujukal jannah. Ya enggak? Naam seperti itu. Naam barakallahu fiikum. Wa qad tarajjahu al'athfu 'alaihi, terkadang lebih kuat atafnya. Lebih kuat apa? Atafnya, perhatikan. Nam daripada maf'ul ma'ahnya. Nahwu misal awal. Contohnya adalah contoh yang pertama, yaitu ja'al amiru wal jaisha wal jaisu. Boleh dua-duanya tapi yang kuat wal jaisu. Paham? Naam. Nahwu ja'a Zaidun wa Amrun. Ini ja'a Zaidun wa Amrun, atau boleh baca ja'a Zaidun wa Amrun itu boleh. Cuma lebih kuat mana? atafnya. Ja'a Zaidun wa Amrun. Fal'atfu fihima wa fima ashbahahuma arjah. Dan mengatafkan pada dua contoh tersebut dan pada kalimat yang serupa dengan keduanya arjah lebih kuat, li'annahul asl, karena itu asalnya. Ja'a Zaidun wa Amrun. Boleh ja'a Zaidun wa Amrun. Paham ya? Cuman yang lebih kuat ataf kalau itu. Paham soalnya ya? Karena bisa sama-sama bisa melakukan perbuatan yang sebelum wawu. Paham belum? Nah, yang berikutnya insyaallah besok ya, yaitu mengenai al-musyabbahu bil maf'ul bih. Isim yang diserupakan dengan maf'ulun bih. Na'am barakallahu fikum. Ada iskal, ada pertanyaan? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.